Gagah gayamu simpatik, oh oh. Busana indah serasi, oh oh. Jantung siapa takkan bergetar bila melihat penampilanmu. Ku tunggu-tunggu dirimu, oh oh. Lewat di depan rumahku, oh oh. Ingin ku lihat senyum manismu yang selalu ada di bibirmu. Hatiku berdebar, menunggu tak sabar, ingin segera kulihat senyum manismu yang getarkan hatiku, jiwa rajaku. Hatiku berdebar dan semakin berdebar, kulihat kau berjalan dua-duaan sambil bergandeng tangan dengan kasihmu. Hatiku cemburu pada kekasihmu, lalu ku bayangkan bila aku yang ada di sisimu. Hatiku cemburu pada kekasihmu, lalu ku bayangkan aku yang di situ bermesraan denganmu. Jantung siapa takkan bergetar bila melihat penampilanmu. Ku tunggu-tunggu dirimu, oh, oh. Lewat di depan rumahku, oh, oh. Ingin ku lihat senyum manismu yang selalu ada di bibirmu. Hatiku berdebar, menunggu tak sabar, ingin segera kulihat senyum manismu yang getarkan hatiku, jiwa ragaku. Hatiku berdebar dan semakin berdebar, kulihat kau berjalan dua-duaan sambil bergandeng tangan dengan kasih.